tiada sembah yang akan datang memuja dan yang tak berdua. Begitulah pula hanya hukum dunia, jangan diiringi makan. Si miskin dipandang rendah, tiada dihiraukannya, seolah dianggap sampah yang terkulai di tanah. Si miskin dipandang rendah, tiada dihiraukannya, seolah dianggap sampah yang terkulai di tanah. Betapa hina hidupnya si kaum bina di kalangan yang ada. Kaum dina di kalangan yang ada.